masih kau meraku yang engkau berikan untukku. Kau merah ini hanya menjadi saksi bisu saat kau tinggalkan diriku. Terpesona, aku terpesona. Jatuh ke batu. menjadi saksi bisu saat kau tinggalkan diriku. terpesona.